جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من كان قبلنا أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل أهل من أهل فدل على رجل ظاهر أي عابد فجاءه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فأخبره أنه لا تقبل له توبة فقتله وأكمل به المئة أتم به المئة ثم لا زال ذلك الشخص يريد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ فقال له وما يحول بينه وبين التوبة؟ يتوب فإن الله يقبل التوبة لكن أرشده وبين له قال اخرج الى القرية الفلانية فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى قريتك فإنها قرية سوء طلب منه تغيير البيئة البيئة هذه التي أنت تعيش فيها لا تصلح لا يوجد فيها أناس يعينونك على الطاعة اخرج فارني دينك ابحث عن اناس يعينونك على الطاعه اذهب الى القريه الفلانيه اذهب الى قريه كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله بها صالحه بها طيبه تعينك على الطاعه ولا ترجع لأرضك فإنها أرض سوء ما في أحد عندك على الطاعة تتوب اليوم غدا تعود تتوب شهر بعد شهر تعود إنسان يدخن ليش هذا الدخان يقول أنا أريد أترك الدخان طيب فإذا بالجل استعمعوا كلهم يدخلون كيف يترك الدخان؟ نعم غير المكان واذهب إلى مكان تجد أناسا يعينونك على طاعة الله هناك شياطين إنس ما يعينونك على الطاعة بل يثبتونك يسحبونك صح والمثل يقول الصاحب ايش ساحب الصاحب ساحب ثبت تريد الثبات ابحث عن بيئة طيبة اسمع أخوك الحقيقي وأخوك في الدين اللي يعينك على الطاعة. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita perihal pengaruh lingkungan yang buruk dalam kehidupan. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang lelaki yang hidup sebelum kita, yaitu sebelum Nabi, membunuh 99 orang. Dia ingin bertobat. Setelah membunuh ingin bertobat, maka dia bertanya dengan orang yang dianggap paling berilmu saat itu. Maka dia menunjukkan kepada seorang rahib, seorang yang nampak rajin beribadah, dan dia pun mengutarakan apa yang dia inginkan dan menceritakan peristiwa kehidupannya telah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat baginya? 99 orang dia bunuh. Maka orang yang nampak rajin beribadah ini, dia menjawab, tidak ada pintu taubat bagimu. Maka dia pun kecewa. Dia bunuh pendeta itu, sempurna menjadi berapa? 100 orang. Kembali ingin bertaubat. Dia cari orang yang bisa membimbingnya. Ketemu seorang yang kemudian ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu. Kepada seorang alim. Dia pun menceritakan peristiwa kehidupannya. Maka orang yang alim ini pun berkata, apa yang menghalangi kamu daripada kamu dengan taubat? Dibimbing orang yang bertanya ini dengan ilmu, kemudian diarahkan untuk meninggalkan kampung halamannya. Pergilah kamu ke kampung Fulani, ke sebuah negeri. Di sana ada para hamba-hamba Allah yang saleh, yang selalu beribadah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu pulang ke kampung halamanmu. Sungguh kampung halamanmu, di sana ada orang-orang yang jelek, yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengaruh lingkungan. Diarahkan untuk memilih lingkungan yang baik dan meninggalkan lingkungan yang buruk. Kalau tidak, kondisi kita ini akan berwarna-warna. Hari ini baik, esok sudah berubah. Satu bulan istiqamah, satu bulan hilang. Semangat ketika ketemu kawan-kawan, saya ingin meninggalkan rokok. Semangat sesaat berkumpul dengan kawan-kawannya yang semuanya merokok, kembali lagi dia merokok. Ini contoh bagaimana seorang itu ada kalanya Allah anugerahkan kebaikan, yaitu keinginan untuk berbuat baik. Tapi anugerah itu dari jaga. Dia tetap berada di lingkungan yang buruk, tidak memilih lingkungan yang baik, tidak memilih kawan-kawan yang baik. Akhirnya interaksi dia dengan lingkungan yang kurang baik ini sangat cepat sekali merubah perjalanan kehidupannya. Maka jujur kalian ingin merubah, dalam arti ingin istiqamah, pilihlah lingkungan yang baik. Pilih lingkungan yang dengannya agama kita akan terjaga. Hati-hati dari setan-setan, dari jenis manusia yang tidak menginginkan kebaikan dari kita. Sebagaimana tadi kita utarakan dalam ungkapan bijak, sahabat itu bisa menyeret. As-sahib, sahib, yaitu sahabat itu bisa menyeret. Maka jangan biarkan diri kita diseret oleh orang-orang yang tidak baik. Cari lingkungan yang baik. Ingat sebuah prinsip yang perlu kita pegangi, bahwa saudaramu yang sebenarnya adalah saudaramu yang taat di dalam beragama. Minat asbab التي تعينك على الاستقامة وعلى الثبات كثرة الطاعة كثرة العبادة. لا تبخل على نفسك بالطاعة، لأن هذه الطاعات مثل شحن البطارية. جوال الآن إذا ضعفت البطارية تحتاج إلى ماذا؟ شحن. تزيد الطاقة، كذلك الطاعة تزيد بالإيمان. كلما كثرت الطاعة كلما قوي الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف نوافل زيادة حتى يحبك الله. وبعدين إذا حبك الله عندك مناعة، عندك طاقة قوية. يقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ايش بعد؟ منزلة الولاية ولي خلاص من أولياء الله. السبب كثرة الطاعة، كثرة العبادة، تأخذ مناعة قوة. لا تنظر إلا فيما أحل الله، لا تبطش يدك إلا فيما أحل الله، لا تمشي رجلك إلا فيما أحل الله. والله معك معية خاصة، إذا سألته أعطاك، وإذا استعذته أعاذك. هذا ما لكل شخص، هذه لأشخاص مخصصين. من هم؟ أهل العبادة الكثير، صيام، قيام، صلاة. البعض ما عنده عبادة كثيرة، ما عنده ممالك، ما عنده دعائم تدعمه. هذه العبادة تدعمه طاقة. إذا استهنت بالنوافل يأتي يوم تستهن بالفرائض، وإذا استهنت بالفرائض خلاص ضاعت الاستقامة، ضاعت الاستقامة. يقول ابن القيم: صليت الفجر يوما مع شيخ الإسلام ابن تيمية. صلى الفجر ثم جلس في المسجد يذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى قرب نصف النهار. هل إلى أمر الظهر Qala wa huwa yadhkuru Allah ma yakallam ahad. Dzikir, syaghar, qira'ah, wa dzikir wa tasbih. Qala fa nadhara ilayk. Qala fa qala li hadhihi ghadwati. لو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. الله أكبر. يقول هذا الشاحن شيخ الإسلام تبي يشحن من صلاة الفجر إلى قبل الظهر. الآن الشاحن عندكم في كم ساعة؟ ساعتين. ساعة ولا ساعتين؟ شوف شيخ الإسلام تبي يشحن قلبه، يشحن إيمانه من بعد صلاة الفجر إلى قبل منتصف النهار. يقول لو تركت هذا خلاص سقطت قوتي، ما في قوة. شيخ الإسلام فنحن ماذا نصنع؟ عبد الغني المقدسي يصلي 300 ركعة في اليوم والليل، 300 ركعة. الإمام أحمد 300 ركعة. عاد هل تتصور هذا ينحل يوم من الأيام؟ هل تتصور أنه ينهز؟ ها؟ من كان إيمانه بهذا الصور هل تتصور أنه ينهز؟ شحن قوي، كثر من الطاعة. ايش عندنا طاعات محمد؟ عندنا شيء؟ ما عندنا شيء. حتى الفرائض مضيعه، ونريد الثبات على الدين. يا اخي الكريم، لابد ان تاخذ بالاسباب. نعم. Sebab berikutnya yang akan sangat membantu untuk kita istiqamah adalah memperbanyak ragam ketaatan di dalam kehidupan ini. Memperbanyak kuantitas ibadah dalam kehidupan ini. Jangan kau jadikan dirimu bakhil untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini sangat membutuhkan perkara-perkara yang akan memperkokoh keimanan dia dan ketegaran dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengibaratkan HP kita, Android kita, tentu ada baterainya. Dan setiap baterai tentunya membutuhkan untuk kita cas. Bagi kita yang menginginkan istiqamah, kita juga menginginkan bagaimana kita mencas jiwa ini. Bagaimana caranya? Buatlah sejarah dalam kehidupan kalian dengan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yang praktis tentunya ketika ketaatan itu bertambah, keimanan ini akan semakin kokoh. Dan ketika keimanan yang ada ini semakin kokoh, maka akan semakin kuat kemampuan untuk melakukan ragam kebaikan. Perhatikan kata beliau, semakin kuat keimanan, maka akan semakin kuat untuk melakukan beragam ketaatan. Akan ada kemampuan. Kita menginginkan untuk tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Itulah yang akan mengokohkan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hambaku bertakarrub dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dari apa-apa yang telah aku wajibkan, dan tidaklah seorang hamba senantiasa bertakarrub dengan perkara-perkara yang disunnahkan dari nafilah-nafilah, itu perkara yang disunnahkan, hingga aku mencintainya. Perhatikan, hatta uhibbah. Perhatikan hadis ini, dia bersemangat melakukan kewajiban, kemudian melakukan perkara-perkara yang sunnah. Apa yang akan didapat? Apa yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan adalah hatta uhibbah, maka aku pun akan mencintainya. Ketika orang telah dicintai Allah, akan muncul kemampuan untuk melakukan beragam kebaikan, terjaga kehidupannya. Sehingga Allah berfirman dalam hadis kursi ini, kalau Allah sudah mencintainya, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam, menjadi kakinya yang dengannya dia akan melangkah. Kalau dia meminta kepada aku akan berikan. Kalau dia meminta perlindungan kepada aku, niscaya aku benar-benar akan memberikan perlindungan. Inilah yang dikatakan wali. Matanya mendapatkan taufik dari Allah sehingga tidak melihat kecuali perkara yang Allah halalkan. Tangannya tidak akan menyentuh dan melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Kakinya tidak akan melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhai. Ini maknanya. Dia memiliki keistimewaan, yaitu al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang sangat spesial dari Allah, menolong dan membelanya. Disebabkan tentunya, ketika hamba ini jujur memperbanyak ketaatan dan kebaikan kepada Allah, sehingga jiwanya semakin kuat. Ketika jiwanya semakin kuat, akan semakin mampu untuk melakukan beragam amalan dan mampu melakukan loncatan-loncatan amalan yang tidak akan bisa terbayangkan. Orang yang memiliki kekuatan jiwa, orang yang memiliki baterai yang kuat, kata beliau, di hatinya akan muncul kekuatan yang dengannya akan terjaga dari beragam keburukan dan kejelekan. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan kepada kita, tidaklah seorang dikatakan wali Allah kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis, menjaga perkara yang wajib dan bersemangat melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Dan itu kita akan bisa melihat dalam kehidupan kita, sejauh mana kita akan melakukan loncatan amalan, sebanyak apa yang akan mampu kita lakukan. Oleh sebab itu, bagaimana baterai kalian akan kuat tatkala perkara-perkara sunnah pun kita malas untuk mengamalkannya. Ingat, ketika perkara-perkara yang sunnah itu mulai kita tinggalkan, akan datang suatu waktu perkara yang wajib itu akan terabaikan, mulai terhalangi kita dari untuk melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Perhatikan contoh bagaimana para ulama mencas keimanan mereka. sehingga ada kalanya mereka melakukan sesuatu yang mereka berharap, maka senantiasa mampu untuk tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dilihat oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim, ada kalanya selesai salat fajar itu beliau berada di tempat tempatnya, yaitu di masjid, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an terus tanpa henti, tidak mau diajak bicara dan tidak mengajak bicara orang lain, duduk di masjid hingga menjelang zuhur. Terheran Al-Imam Ibn Qayyim dari apa yang dilakukannya. Keheranan itu pun dijawab, dan jawaban itulah yang menjadi arahan bagi kita. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari apa yang dilakukannya, kata beliau, sungguh apa yang dilakukan inilah gizi-ku yang menjadi kekuatan bagiku untuk melangkah di hari ini. Sekiranya aku tidak memperhatikan gizi-ku di hari ini, kekuatanku itu akan melemah di dalam beribadah kepada Allah. Perhatikan mereka mencas keimanan mereka dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, bahkan sampai di tengah hari. Untuk apa? Untuk benar-benar terjaga ketegaran dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Ghani Al-Maqdisi itu ketika mencas keimanannya melakukan salat sunnah, kalau dihitung dengan salat semuanya itu sampai 300 rakaat. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika mencas keimanannya pula 300 rakaat dia tunaikan salat. Coba bayangkan bagaimana mereka mencas keimanan mereka, dan bagaimana yang kita lakukan, bagaimana kita mencas keimanan kita, lemahnya kita untuk melakukan loncatan amalan, menciptakan sejarah dalam kehidupan sebagai hamba Allah, teramat sangat berat. Kiranya terjawablah kenapa demikian lemah keimanan kita, walaupun kita mengaku kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tapi hakikatnya sangat lemah. Bahkan perkara yang wajib pun tidak sempurna kita tunaikan. Dari perkara-perkara yang wajib, tidak utuh kita tunaikan. Maka wahai saudaraku, akhil kirim, kata beliau, tempuhlah asbab. Jujurlah dalam menempuh asbab, karena perjalanan kehidupan ini berat. Nah. وهذا السبب الأخير أختم به هذا اللقاء، وهو سبب خطير ينبغي للإنسان أن يتفطن لهذا الأمر، فإنه مزلقة. كثير من الناس انزلق في هذه المزلقة وهو لا يشعر. الفراغ، الفراغ من أعظم أسباب الانحراف، وجود فراغ في حياتك. المسلم لا يجد الفراغ، وقته كله عبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن يا إخوة، في الحقيقة أننا نعيش فراغا كبيرا، ونحن الذين نخترق الفراغ. الفراغ مهلكة، Inna syababa wal faragha wal jidad mahlakatun lil mar'i ayyu mahlakah. Mahlakah al farag. Inna syababa wal faragha wal jidad mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. فراغ ما عندك فيه، يأتيك الشيطان ويمنع هذا الفراغ بالوساوس. شيطان يجري خلفه، فإذا وجد الإنسان فراغا فهذه المهلكة. يقول الإمام الشافعي: نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. تبه، كم من أوقات تهدر. لا تترك لنفسك فراغا، وأنت أيها الأخت المسلمة كذلك. الفراغ عند النساء قد يكون أكثر. أشغل نفسك، عندك عمل ثم خرجت من العمل عندك فراغ، أين تقضي هذا الفراغ؟ في الإنترنت، ضاع. في الواتساب، ضاع. في تويتر، ضاع. خلاص، البعض منا يجلس على واتساب ساعة، ساعتين، تويتر خمس ساعات، ست ساعات. لماذا؟ خلاص مهلكة، فراغ مهلكة. اشغل نفسك، تحبير، مركز تعلم السنة، زيارة الأقارب، زيارة الناس الصالحين. لا تجعل نفسك بمفرد، فإن الفراغ مهلكة. حاول قدر الاستطاعة أن تشغل نفسك ولا تجد لك فراغا. والله يا إخوة انتكس كثير من الإخوة عن طريق الاستقامة والهداية بسبب الفراغ والشيطان. الشيطان إذا وجدك فارغ شغلك. هكذا يقول الإمام، إمام من الأئمة، إمام الشافعي، إمام يقول: نفسك التي بين جنبيك إذا ما شغلتها في الخير إيش؟ شغلتك في الشر. وهذا حقيقة. اشغل نفسك بالدعوة، والله عندنا شغل لربما لا نجد وقتا تحك رأسك، لكن أحيانا ما نعرف نستغل الأوقات. أوقات الفراغ هذه نعمة إذا استغلت في الطاعة، نعمتان مرمون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لكن إذا ما شغلته في الطاعة صار نقمة، صار مزلقة، صار مهلكة الفراغ. اشغل نفسك يا أخي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنا رأيته بعيني في المسجد، كان إذا جاء السؤال في الفتاوى بين السؤال والجواب، القارئ يقرأ السؤال والشيخ ساكت شغال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله شغال سبحان الله بين السؤال والجواب ما في مراد شغال طاعت كم نجد على الطرقات الآن والسكك من الشباب بل حتى من الشباب الذين يتوسل بهم الصلاح ساعات طوال على الطريق فراغ اشغل نفسك يا اخي الفراغ هذا الفراغ والا مهلكتك في الفراغ هذا واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعت وأن يجعل الحجة لنا لا علينا يا رب وإني أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد والمساهمين في الدعوة في هذا البلد والذين سعوا في مثل هذا اللقاء أشكرهم وأدعو الله عز وجل أن يخلف عليهم خيرا ويجزيهم خير الجزاء آمين. ونقول بارك الله فيكم وكثر الله في الأمة من أمثالكم آمين. والله لا أنا أرى أني ما أعطيتكم حقكم ليه ما تفهم لكن أنتم تسمحون لنا وتعفو عنا وإلا حقكم كبير فلعل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأسأل الله العظيم الكريم أن يجمعنا في دار الكرامة كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي المغرب. أنت تصلي تكذب نعم. ما صلي. صلي وصلي. طيب. بارك الله فيك. Kemudian Syekh melanjutkan mengingatkan kepada kita perkara yang sangat-sangat penting. Satu sisi juga sangat berbahaya. Karena bagian daripada kehidupan kita dan nyawa kita. Banyak orang yang tidak memperhatikan, bahkan dengan tanpa sadar terperosok dan terjatuhkan dalam permasalahan ini. Yaitu mengantisipasi al-faragh, kekosongan di dalam kehidupan, waktu luang. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana orang membunuh waktunya dalam arti melepaskan umurnya atau waktu yang dia miliki kepada sesuatu yang sangat-sangat tidak bernilai sehingga terjebak dia dalam perkara-perkara yang mungkar dan pada akhirnya menyimpanglah dia dari hamba Allah yang sebenarnya. Dalam keadaan Allah mengingatkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan sembahlah Rabbmu senantiasa beribadahlah kamu kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin hingga datang kepadamu kematian. Umur yang sangat tidak panjang tapi kita merasakan sedemikian banyak waktu yang kita sia-siakan. Itulah waktu luang yang membunuh kita. Waktu yang luang itu akan bisa membinasakan kita, merusak kita, menghancurkan kita. Dan dia menukilkan sebuah ungkapan, kondisi-kondisi yang ada kalanya menjebak orang dalam beragam kerusakan dan keburukan. Di antaranya masa muda, waktu yang luang, dan fasilitas yang tersedia. Tiga perkara ini banyak membinasakan orang, dan bahkan tanpa sadar dia sendiri yang membinasakan dirinya. Ada orang yang terjatuhkan, ada orang yang sengaja menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Belum mengulangi lagi tiga perkara. Masa muda, asy-syabab. Yang kedua, al-faragh, yaitu masa atau waktu yang luang, dan kelak fasilitas yang tersedia, yaitu kemudahan di dalam kehidupan. Mengiringi dari perkara ini, syaitan yang selalu bersama kita dan memang tidak akan pernah melepaskan kita, membisikkan beragam godaan-godaan, tidak pernah berhenti melihat. Tidak hanya 24 jam, bahkan sepanjang umur kita selalu melihat waktu kita. Maka Al-Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita, jiwamu atau dirimu, sekiranya engkau tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka niscaya dirimu akan disibukkan atau tersibukkan dalam keburukan. Setiap kita punya wilayah, yaitu diri kita. Kembali kepada kita, kita sibukkan untuk apa? Kemudian beliau mengingatkan kepada para akhwat, mengkhususkan kepada para saudari-saudari kita, ada kalanya waktu luang yang kalian miliki lebih banyak daripada lelaki. Terlebih lagi ketika suamimu tidak bersama denganmu. Jam, berapa lama kita berinteraksi dengan yang kita genggam ini? Ada kalanya terlenanya dia dan habisnya waktu dia dengan perkara-perkara seperti itu, dia tertinggalkan dari perkara-perkara yang jauh akan menjadikan umur kita dan waktu kita ini berkualitas. Yang seharusnya kita bisa memperhatikan dan memilah-milah waktu untuk memperkuat, coba kita memperkuat, untuk memperkuat keimanan dan mengisi waktu. Lakukan ziarah, kunjungi keluarga-keluarga kamu, kawan-kawan kamu yang baik. Coba peras pikiran kita dan kemampuan kita memajukan dakwah di tempat ini, sehingga kita benar-benar bisa mengisi waktu kita dan bisa kita pertanggungjawabkan waktu kita, yang pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari waktu yang Allah anugerahkan. Kalau tidak, demi Allah, saudariku, banyak orang-orang yang menyimpang, terperosok, tatkala terlenakan dari perkara-perkara yang mubah, yang kemudian diseret oleh syaitan untuk menuju kepada perkara-perkara yang haram. Renungi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dirimu, ingatlah, kalau kalian tidak menyibukkannya dengan kebaikan, maka praktis akan tersibukkan dengan keburukan. Maka kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita membutuhkan waktu kita. Dakwah yang saat ini ada di tengah-tengah kita membutuhkan waktu kita. Apa yang telah kita lakukan? Nabi mengingatkan dua nikmat yang sangat banyak orang terlalaikan dalam keduanya. Waktu luang dan waktu sehat. Oleh sebab itu, waktu yang terus berjalan akan menjebak kita dan mewarnai kita, mungkin dengan keburukan, kebinasaan kalau kita tidak memperhatikannya, atau ternyata kita mampu untuk menjaga waktu itu. Bahkan sosok ulama masa kini pun, yaitu Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala, kata beliau, kalau aku bermajlis dengan beliau, aku lihat dengan mataku, di sela waktu menunggu pembacaan pertanyaan ketika diminta fatwa, sembari beliau mendengarkan, aku dengarkan yang terucapkan dari lisannya sembari menunggu soal. Dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak mau waktu itu hilang dengan sia-sia. Maka beliau mengingatkan kepada kita, sibukkan dirimu, jaga umurmu, jaga waktumu. Kita sadar banyak telah terlewatkan, dan kita harus bangkit untuk kembali membenahi umur kita. Dan kepada Allah, penguasa Rabb yang agung, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kemanfaatan dari apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah jadikan kebaikan ini sebagai hujjah yang membantu kita, bukan hujjah yang membinasakan kita. Dan kepada Allah aku memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang telah bersusah payah dalam memberikan andil untuk terlaksananya acara di malam hari ini. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di umurnya, memberikan keberkahan di hartanya, dan memberikan keberkahan di sepanjang kehidupannya. Demikian yang bisa kami lakukan. Dan beliau menutup dengan mengingatkan, sungguh saya sangat menginginkan untuk melanjutkan kebersamaan ini, tetapi karena memang beliau memiliki acara, beliau insya Allah besok pagi langsung terbang ke Surabaya. Besok pagi langsung terbang ke Surabaya, kemudian melanjutkan ke Lumajang, kemudian lanjut lagi nanti ke Jakarta, kemudian lanjut ke Malaysia, baru pulang. Jadi beliau tadi meminta baik, kita minta izin kepada Syekh apakah bisa untuk menjawab. Kata beliau gak apa-apa, artinya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk lebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis, atau yang bisa bahasa Arab bisa langsung, ya. Baik, ada pertanyaan dari jamaah kita, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Bapak ini bertanya, bagaimana kita meningkatkan istiqomah sementara para pemimpin ummah menjalankan dan mendukung cara-cara beribadah yang bertentangan dengan sunnah. Baik. Soal Syekh, sa'ala sa'il. كيف نستقيم في هذه المنطقة أو في منطقة ما مع أن الأمراء لا يهتمون بالسنة وزاد على ذلك أنهم يتعاونون مع أهل الأهواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فلا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليه، وإذا أساء الأمراء والرؤساء فالإساءة عليهم وهم محاسبون، وأما نحن فموقفنا أن لا نناصح لهؤلاء الأمراء والرؤساء، والمناصحة عند أهل السنة أن تكون سرا ولا تكون جهرا، فإن سمعوا فذاك وإلا فقد أديت ما عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الله عز وجل أخبر في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت عليك أن تصلح نفسك، تصلح من حولك، وهذا لا يستطيع أحد أن يمنعك من الصلاح. إذا أردت أن تصلح نفسك وتصلح بيتك فلا أحد يمنعك، لا يستطيع أحد أن يتدخل في بيتك في أهلك، فعلينا أن نصبر على هؤلاء ونناصح لهم، ولعل الله عز وجل أن يهديهم. نعم. الشيخ menjawab dengan jawaban yang ringkas. Sungguh tanpa ragu untuk kita katakan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala penguasa atau pemimpin berbuat baik maka itu baginya dan kebaikan bagi kalian. Kalau mereka berbuat salah, berbuat jelek, maka mereka yang mempertanggungjawabkan kejelekan dan bukan kita. Demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim menempuh sesuai kapasitas kita dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Nabi mengajarkan ketika kita melihat sesuatu yang benar-benar itu kesalahan, berikan nasihat kalau kita mampu. Berikan nasihat dan memberikan nasihat kepada mereka diajarkan dalam agama secara rahasia, bukan dengan menampakkan kesalahan mereka di tengah-tengah umat manusia. Kalau boleh saya tambahkan, di atas mimbar atau dengan cara-cara di demo atau yang lainnya. Ini jahron. Maka sekiranya mereka mendengarkan nasihat kita dalam arti tersadarkan dengan nasihat yang kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah, itulah memang yang seharusnya ditunaikan. dan kita pun sudah menunaikan tanggung jawab kita. Dan Allah pun juga sudah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya bahwa seorang itu tidak akan mendapatkan dari dosa yang dilakukan oleh orang lain, tidak akan memikul dosa dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Lalu apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Yang kita lakukan adalah apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang nyata. Perbaiki diri kamu, nyata bagi kita. Perbaiki lingkungan kamu. Jaga sholat-sholat yang ada. Saya kira separah apapun, tidak akan mereka melarang untuk kita sholat. Memperbaiki kehidupan rumah tangga. Kiranya pemerintah tidaklah turun dalam urusan rumah tangga kita dan melarang untuk kita memperbaiki rumah tangga kita. Bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Tentu juga kita tidak dilarang untuk bersabar. Sangat banyak apa yang bisa kita lakukan dalam bimbingan agama kita. Kita melangkah sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita, dengan ilmu, dan iringi kehidupan ini dengan selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ini jawaban ringkas beliau. Ada pertanyaan sebenarnya, kalau adab di dalam pertanyaan, sekiranya ada urusan pribadi atau rumah tangga, itu ahsan untuk tidak disampaikan di khalayak umum. Lebih baik menghubungi secara pribadi, itu akan lebih menyelesaikan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ulama. Saya khawatir kalau seandainya dibaca nanti akan membuka aib keluarga. Akan membuka aib keluarga. Tapi saya akan bahasakan dalam bahasa umum. Saya akan bahasakan dalam bahasa umum. Mungkin Syekh bisa memberikan jawaban. Manasihatukum ya Syekh? للزوجة وتبدأ الالتزام بالدين وتتحجب لكنها قد لا تحافظ على حقوق زوجها. نعم. أولا يعني هذه الزوجة نقول جزاها الله خيرا على محافظتها لدينها وعلى حجامها، وهذا أمر تؤجر عليه. ولكن لا بد أن تعطي الزوجة حقها، فهناك حقوق واجبة، وكونها محجبة ومتمسكة لدينها هذا تؤجر عليه، وهذا المطلوب منها، وليس هذا مبرر، وليس هذا بمبرر لها أن تترك حقوق الزوج، لا، فربما هذا يعرضها للعقوبة والعياذ بالله. يعني إحسان لها الأجر بالإحسان، وإذا أساءت فعليها الوزر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونقول لهذه الأخت لا بد أن تعرف حق الزوج، وإن كنت صاحبة إحسان فهذا يتحكم عليه، وأنت صاحبة الدين وتقرأين القرآن والسنة فلابد أن تعطيه حقه ولو هو قصر في حقك فسوف يحاسب الله على تقصيره. وهذا ليس بمبرر لك لك أنت أن تقصري، تؤدي الحق لصاحبه. وحق الزوج عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا دلالة على عظم حق الزوج. ولو أن الزوج يقطر قيحا ثم لحسته من رأسه من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه ما قتل حقه، حق الزوج عظيم. فنقول للأخت ينبغي لك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي الحقوق إلى أهلها. فكون الزوج مقصر معك لا يبرر لك أن تقصري في حقه، أعطيه حقه وسوف يحاسبه الله. وهذا الذي ينبغي للمسلم خاصة الأخت التي تقرأ القرآن والسنة. كيف؟ ربما نقول أن الله عز وجل ابتلاها بهذا الزوج فينظر ماذا تعمل، فربما تحتسب الأجر عند الله ويكون هذا الزوج سببا في دخولها جنة، وقد يكون سببا في عذابها والعياذ بالله. فلتحذر المرأة. أذكر حديث امرأة ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له من صلاتها وصيامها وصدقتها، تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها. فقال هي في النار، فكيف الذي تؤذي زوجها؟ لكن هذا نية الجيران، فكيف أذية الزوج؟ تبين أنت تغرين أنك تصلين وتصومين ومتمسكة. نعم، هذه حقوق لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلك. نعم، جزاك الله خير. Ada sebuah pertanyaan yang saya baca, kemudian saya terjemahkan secara umum untuk menjaga rahasia kehidupan rumah tangga. Saya tanyakan kepada Syekh, bagaimana kiranya dalam kehidupan rumah tangga yang ada kalanya seorang istri alhamdulillah sudah belajar ilmu agama dan sudah kurang menjaga interaksi yang baik dalam kehidupan rumah tangga terhadap suaminya. Ini pertanyaan umum tentunya, dan Syekh menjawab dengan jawaban yang sangat bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya insyaallah taala. Kata beliau, sebelumnya saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi wanita muslimah yang seperti ini. Membalas kebaikan yang telah rela untuk belajar ilmu agama, untuk mengaji. Membalas kebaikan dari semangat dia untuk mau mengenakan hijab yang bagus, yang syar'i. Maka sempurnakanlah di dalam melakukan kebaikan di kehidupan ini, terutama ketika kita sudah memiliki suami. Apa yang telah kita tunaikan dari kebaikan tatkala kalian wahai para muslimah sudah mengenakan hijab, insyaallah kalian akan mendapatkan pahala. Rajin mengaji, maka insyaallah semua mendatangkan kebaikan. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa kehidupan ini kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan yang ada pada kita hendaknya membekas kepada kebaikan yang lebih nyata, terutama dalam kehidupan rumah tangga, untuk saling memenuhi hak Ketika dia berbuat baik, ingat, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Buruk dia lakukan, dia akan mendapatkan keburukan. Dan ingat, keburukan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kejelekan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, akibatnya sangat berbahaya. Maka tidak selayaknya ketika kita telah memulai untuk belajar ilmu agama, menghidupkan sunnah, kemudian kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang lainnya, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, untuk saling memenuhi hak kita, saling menjaga perasaan. Ingat wahai saudariku, hak seorang suami itu demikian besar. Apa kata Nabi? Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan manusia untuk bersujud, di sana Nabi tidak akan memerintahkan untuk bersujud kepadanya, tapi aku akan perintahkan, kata Nabi, untuk supaya para wanita bersujud kepada suaminya. Ini mengisyaratkan hak yang sangat besar, dan ini tidak disyaratkan bahwa suami harus menunaikan hak baru saya akan menunaikan hak. Tidak perlu seperti itu. Apa yang menjadi hak yang harus kita tunaikan, kita tunaikan. Dia tidak menunaikan, urusan dia dengan Allah. Tapi jujur dia melakukan, akan ada perubahan. Tunaikan hak. Jangan menutup hak, baru dia menunaikan hak. Ini kehidupan dalam rumah tangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sekiranya di tubuh suami itu ada nanah, kemudian dia menjilati nanah dari ujung tubuhnya hingga kakinya, tidak mencukupi dia dalam memberikan balasan atau dalam berkhidmah untuk suaminya. Maka ittaqillah, kata beliau, bertakwalah kepada Allah. Yang terpenting bagi kita, setiap kita, adalah menunaikan hak. Dan tatkala kita jujur menunaikan hak, akan terbenahi kehidupan rumah tangga. Apalagi kita telah memulai kehidupan ini saat ini, untuk semangat belajar ilmu agama, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, maka buktikan untuk lebih baik menjadi seorang istri. Dan demikian pula tentunya seorang suami. Dan dari setiap kita berupaya untuk menjadi sebab bagaimana kita ini bisa masuk ke dalam surga. Ingat, saya tutup dengan satu hadis. Seorang wanita yang mati dalam keadaan wanita ini senantiasa menjaga sholat malam, senantiasa berpuasa sunnah di siang hari, tapi dia sering menyakiti tetangganya, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wanita yang nampak taat ini tapi menyakiti tetangganya, sungguh orang ini akan masuk ke dalam neraka karena menyakiti tetangganya. Lalu bagaimana seandainya kalian, ya ukhti, kalian menyakiti hati suami? Tidak takutkah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak takutkah dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan? Dia menyakiti tetangganya, masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana ketika menyakiti orang yang berada di dalam rumah? Demikian jawaban beliau. Wallahu a'lam. Baik, khalas. Kalimat ikhtitam. بارك الله في الزبا. في آخر هذا اللقاء أشكركم على حسن الاستماع وعلى الحضور، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، نسأل الله عز وجل أن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. أن يغفر لنا ذنوبنا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Baik, sebagai penutup, beliau bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya, kepada antum semuanya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kalian semuanya. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, mengampuni dosa kita, menjadikan kita hamba yang senantiasa mampu bersyukur kepada Allah, dan membimbing kita untuk selalu bisa dan mampu memperbaiki amalan. Demikian dari beliau, dan kurang lebih yang mohon maaf, saya sebagai penterjemah, kurang lebih yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.